Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian di kajian wanita ini maupun ikhwan atau bapak-bapak yang ikut hadir. Karena pada dasarnya kitab ini adalah kitab yang umum, tapi ditekankan di kajian muslimah kali ini khusus untuk ibu-ibu. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung satu demi satu. Di saat sulit pun sebenarnya di situ ada banyak sekali dan tidak terhingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita syukuri dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersyukur. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, senantiasa minta ilmu yang bermanfaat. Jadi ibu sekalian, mintalah ilmu yang bermanfaat. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkan atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sekali lagi ulama mengatakan ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Innamal ilmu manafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sebatas dihafal. Walaupun hafalan itu penting, hafalan itu penting. Maka hadirin yang Allah muliakan, minta pertolongan dan minta ilmu yang bermanfaat. Dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hadirin, kita harus memuliakan ilmu. Kata para ulama, as-sabil ilal ilmi nafi' huwa ta'zimul ilm. Jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan memuliakan ilmu. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar ngikutin, bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi lebih dalam dari itu kita harus memuliakan. Memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu. Kata Imam Az-Zarnuji, intinya bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya sampai dia memuliakan ilmu, ahli ilmu, dan gurunya, kata beliau. Jadi memuliakan ilmu, ahli ilmu, dan gurunya. Baru pada saat itu dia akan mendapatkan al-ilmu an-nafi'. Itulah keterangan para ulama kita. Oleh karena itu, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa memuliakan ilmu sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Hadirin, khususnya ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, lalu jaga syahadatain kita, jaga la ilaha illallah, jaga iman dan tauhid kita kepada Allah. Dan jaga juga komitmen kita dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, salah satu buku terbaik di bidangnya, yaitu mengingat Allah Jalla wa'ala. Dan hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang sombong itu, orang-orang yang angkuh itu kembali kepada Allah. Caranya apa? Allah kasih musibah, Allah kasih bencana yang menyebabkan kesombongannya itu hancur dan patah berkeping-keping. gitu loh. Dan kita sudah kasih contoh ya pada pertemuan yang lalu, bagaimana ada seseorang yang sangat angkuh, sangat sombong, lalu Allah kasih stroke buat beliau, dan disitulah beliau merasakan hakikat sebagai seorang hamba. Kata beliau, "Pak Ustadz, saya tuh gak pernah merasakan dan gak pernah meresapi la haula wala quwata illa billah lebih dalam dan lebih ngeresep dibanding pada saat saya ngalamin itu. Pada saat saya gak bisa gerakan tangan saya, pada saat saya gak bisa berbicara, jangankan bicara, mengucapkan satu kata itu susahnya minta ampun. Merangkai tiga kata atau empat kata menjadi sebuah kalimat aja, ya Allah, saya berpacu dengan cucu saya, Pak Ustadz. Cucu belajar bicara, saya belajar bicara. Cucu belajar jalan, saya belajar jalan. Itu benar-benar memukul saya dan mematahkan saya." Mematahkan apa? Spiritnya? Bukan. Buktinya Allah kasih taufik, beliau bisa normal lagi. Beliau secara kasat mata, saya gak tahu apakah ada dampaknya, tapi beliau bisa bicara segala macam. Tapi mematahkan kesombongan dan keangkuhan. Benar-benar patah, sepatah-patahnya. Dan itulah cara Allah membuat orang-orang sombong itu kembali kepada kebenaran. Hadirin Allah muliakan. Dan sebaliknya, jika Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, khallahu wa ujubahu wa kibrah, maka Allah akan biarkan dia dengan segala keujubannya dan segala kesombongannya. Dibiarin sama Allah, biar semakin ujub, semakin sombong, dan dia akan hancur dengan kesombongan dan keujubannya itu. Hadirin Allah muliakan, dan itulah khudlan, kata para ulama, yang merupakan awal dari kehancuran seorang hamba. Awal dari kehancuran seorang hamba adalah pada saat Allah biarkan dia hidup dengan keangkuhan dan kesombongannya. Hadirin, khususnya ibu-ibu sekalian, makanya sekali lagi, ketika kita ada masalah rumah tangga gitu ya, coba renungkan ini. Jangan hanya menilai masalah itu dengan selesai atau tidak selesai. Tapi kita juga harus renungkan bahwa apakah kesombongan saya hancur berkeping-keping? Dan kenapa masalahnya enggak selesai-selesai juga? Jangan-jangan karena selama ini kita mengandalkan kecerdasan, ego, dan keangkuhan dan kesombongan kita. Kita, ego kita belum hancur berkeping-keping, keangkuhan kita belum hancur berkeping-keping, sehingga kita benar-benar merasa lemah di hadapan Allah, merasa kerdil di hadapan Allah. Ya Allah, masalah gini aja saya gak bisa nyelesain, kok saya bodohnya minta ampun. Allah ingin kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan inilah kunci dari segala masalah-masalah kehidupan kita. Kata Imam Al-Qayyim, hadirin, bahwa fa innal arifin kulluhum mujmi'un ala anna tawfiqa alla yakilakallahu ta'ala ila nafsik. Hadirin, kunci dari setiap masalah kita itu taufik dari Allah, hidayah taufik dari Allah. Karena kalau Allah kasih kita taufik, udah selesai itu masalah, kita dapat jalan, kita dapat solusi, kita jadi orang soleh, ibu-ibu jadi wanita yang soleha, ibu-ibu jadi wanita yang bertakwa, Dan apa itu taufik? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seluruh orang-orang yang mengenal Allah, seluruh ulama yang mengenal Allah sepakat, tidak ada perbedaan, sepakat ibu-ibu, bahwa taufik adalah ketika Allah tidak membiarkan seorang hamba, atau ketika Allah tidak membiarkan kamu bertumpu pada dirimu semata, itu taufik. Ketika Allah tidak biarkan kita bertumpu pada diri kita semata. Dan sebaliknya, al-khudlan, lawan dari taufik, ada di bukunya kan, al-khudlan. Al-khudlan itu lawan dari taufik, opposite dari taufik. Khudlan adalah an yakilakallahu ta'ala ila nafsik. Ketika Allah biarkan kamu bertumpu pada dirimu, ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan mengandalkan kemampuan kita, itu khudlan. Dan itu siap-siap berantakan. Mungkin tidak sekarang, tapi bisa jadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Allah kasih istidraj buat kita. Kita rasa ini cara yang tepat, padahal enggak. Saat kita mengandalkan diri kita, saat kita mengandalkan pengalaman kita semata, saat kita mengandalkan logika kita semata, pada saat kita mengandalkan insting kita semata, intuisi kita semata, saat kita atau ibu-ibu hanya mengandalkan perasaan semata dalam menyelesaikan masalah, atau logika-logika kita semata dalam menyelesaikan masalah, itulah khudlan yang membuat kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci dari masalah-masalah hidup hadirin adalah taufik kepada, adalah taufik dari Allah. Ketika Allah memberikan taufik, maka seluruhnya akan diselesaikan dari arah yang tidak kita duga-duga. Min haitsu la yahtasib. Itu kan yang Allah firman surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, bagaimana caranya? Jangan pernah mengandalkan diri kita semata. Jangan pernah hanya mengandalkan kecerdasan kita semata, apalagi mengandalkan perasaan kita semata. Tapi kan aku perempuan, Pak Ustadz. Ya, itu ujiannya. Kalau mau masalah selesai, selesaikan dengan tawakal kepada Allah. Selesaikan dengan serahkan kepada Allah. Selesaikan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan perasaan kita, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan logika dan pemikiran kita yang pendek itu. Enggak. Kita serahkan kepada Allah dan kita gunakan ilmu Allah. Apa kata dalil, apa kata apa yang Allah firmankan dalam ayat, kalau Allah suruh ke kanan, udah ke kanan. Walaupun perasaan kita pengen ke kiri, ke kanan udah. Tapi perasaanku sebagai perempuan tuh susah nerimanya. Hadirin, kalau kita bertumpu pada perasaan kita semata, jadi orang perasa penting. Dan perasaan itu senjata bagi kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan perasaan dan didominasi oleh perasaan, sehingga dalil tersisih gitu loh, Allah lupa kita jadikan sandaran di mana kita meminta, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kita tenggelam dalam perasaan-perasaan kita sebagai wanita, maka disitulah masalah gak akan selesai, karena taufik tidak akan Allah berikan kepada kita. Maka Makanya hadirin Allah muliakan, apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, ketika Anda sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah. Kan begitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita lihat artinya fa idza azamta, maka apabila engkau sudah bertekad bulat. Terus apa? Maka andalkan perasaanmu semata, maka andalkan logikamu semata, maka andalkan pengalamanmu semata, maka andalkan intuisi kamu semata. Enggak. Fatawakkal 'ala Allah. Maka bergantunglah kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Yang namanya bergantung kepada Allah itu apa sih? Pakai ilmunya Allah, lalu udah serahkan segala urusan kepada Allah, kita ngikut aja deh. Allah suruh kanan-kanan, Allah suruh kiri-kiri, Allah suruh kita minta maaf, kita minta maaf. Allah suruh kita nahan, Allah suruh kita ngalah. Allah suruh kita diem, kita diem. Jangan ngomong, diem. Kalau Allah suruh ngomong, ngomong kita hadirin. Tapi kalau Allah suruh diem, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bicara yang baik gitu, atau dia diem. Udah bicara yang baik aja deh hadirin. Ibu-ibu bicara yang baik aja. Aduh, Pak Ustaz, ini mulut udah bukan gatel lagi, Pak Ustaz, udah pengen dikerok, nyerang tuh orang. Kalau gatel mah tinggal dikerok, ini harus dikerok nih Pak Ustaz. Udah pengen nyerang aja, di kelewatan. Masa laki kita diganggu Pak Ustaz? Gitu misalnya. Ibu-ibu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shamata naja, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Diam dari apa? Dari hal yang buruk gitu loh. Udah deh hadirin. Ustaz, kemarin tuh aku kecewa banget sama suamiku. Udah, jangan pakai perasaan perempuan, ibu-ibu. Perasaan tuh ujian. Kalau berhadapan dengan dalil, terus gimana Pak Ustaz? Serahkan sama Allah. Udah sholat belum? Udah sujud atau belum? Udah minta apa belum? Terus udah ikutin apa kata Allah udah? Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Apa yang diajarkan oleh Nabiullah, Nabinya Allah dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Udah ngikut deh. Ikut. Tapi berat ini semua juga berat, ibu-ibu. Kan ibu-ibu pengen masuk surga. Pengen masuk surga gak ibu-ibu? Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang gak enak. Ibu-ibu, jangankan masuk surga, masuk dufan aja berat. Gitu. Harus bayar, bayarnya mahal. Udah bayar ngantri lagi. Gitu. Udah ngantri pas naik kita jantungan. Habis itu bilang kapok anak naik ini, kapok kayak itu. Hadirin Allah muliakan. Surga itu berat. Makanya jangan dipikul sendiri. Kita tuh lemah. Jangan pakai perasaan sendiri. Kita tuh lemah. Allah berfirman apa dalam surat An-Nisa 28? Kita suka baca nih ayat, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Lemah. Jadi kalau kita hanya ngandelin perasaan kita, lemah kita nih. Tapi IQ aku tuh 180, Ustaz. Kamu tuh masih manusia atau bukan? Ya masih lah, masa jin. Ya udah, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Mau IQ itu 170 kek, 180, 190, tetap aja kata Allah lemah. Tapi aku ini punya pengalaman banyak loh di perusahaanku yang sebelumnya, Ustaz. Iya, lemah. Lemah. Itu Fir'aun pengalamannya kurang apa, hadirin. Tapi ketika ngadepin masalah pakai ego, pakai kecerdasannya, itu buat hal yang konyol. Udah tahu yang dikejar Nabi Musa membelah lautan jadi 12 jalur terus bisa lewat. Ya kan harusnya orang cerdas mikir ya, ini musuh saya bisa membelah laut. Dikasih kekuatan bisa membelah laut. Kan kalau dia bisa belah, kemungkinan besar bisa ditutup lagi. Ini jebakan, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Harusnya kan gitu. Dia masuk juga. Ya benar, begitu Nabi Musa udah sampai ke sisi apa, sisi yang sebelah sana, Allah suruh ditutup lagi, tutup udah. Meninggal tuh Firaun. Jadi kan ya mbok ya, kita sadar gitu loh, kita nih lemah. Makanya kan masih ingat nggak, hadirin sekalian, ibu-ibu khususnya, setiap pagi itu ibu-ibu disuruh baca doa apa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setiap sore ibu-ibu disuruh baca doa apa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan jamaah itu disuruh baca Ya Hayyu Ya Qayyum Bi Rahmatika Astagith Aslih Li Sya'ni Kullah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan mengatur segala sesuatu, birahmatika astagir, hanya dengan rahmatmu itu aku meminta pertolongan. Aslih Li Sya'ni Kullah, tolong perbaiki ya Allah urusan-urusanku. Kita minta sama Allah, perbaiki urusan saya, urusan saya dengan suami, urusan saya sama anak-anak, urusan saya dengan orang tua, urusan saya dengan mertua gitu, urusan saya dengan keponakan, urusan saya dengan keluarga besar, urusan saya dengan teman-teman. Aslih Li Sya'ni Kullah, dan yang terpenting urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya sebagai umat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong perbaiki ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan kita tutup dengan membaca, dan janganlah engkau biarkan aku bertumpu pada diriku semata walaupun sekejap mata. Jadi jangan kau biarkan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Gak mau kita tuh bertumpu pada diri kita walaupun sekejap mata. Tapi lucunya jamaah, ibu-ibu sekalian, abis baca doa ini ketemu suami pakai perasaan lagi. Harusnya kan dijalanin lah itu doa. Jangan pakai perasaan. Allah Rasulnya bilang apa tuh? Oh harus sabar, sabar. Ini udah baca wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tetap ego yang dikedepankan, perasaan yang dikedepankan, kecemburuan yang dikedepankan, emosi yang dikedepankan, ya berantakan semua. Terus kan pertanyaannya, tadi baca doa itu jujur apa enggak? Kalau jujur, kenapa sekarang pakai perasaan, pakai ego, pakai kecemburuan, pakai logika-logikaan semata? Tapi kan perlu cemburu. Ya cemburu oke. Aisyah juga cemburu. Tapi apakah hal-hal itu mendominasi kita? Enggak. Yang mendominasi adalah tawakal kita kepada Allah. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Ini itu kunci dari segala masalah kita. Dan ketika kita bertumbuh pada diri kita sendiri, itulah awal dari mimpi buruk kita dalam kehidupan. Itu awal dari kehancuran, itu awal dari kesengsaraan gitu loh. Gitu. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau orang itu udah mengedepankan logika akal dibanding dalil, maka Allah akan hukum dia dengan merusak akal sehatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Gitu. Makanya udah deh, serahin aja sama Allah. Kalau udah tekad, serahin sama Allah. Dan ikuti aturan Allah. Walaupun berat ya, Ibu. Walaupun gak mudah. Gitu ya, Ibu sekalian. Tapi saya rasa cukup sampai di sini sesi materi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi intinya adalah bahwa ternyata kunci permasalahan itu kan, dan kunci kebaikan dalam setiap masalah itu adalah taufik dari Allah. Dan taufik dari Allah itu artinya Allah tidak membiarkan kita bertumpu dengan diri kita semata. Hamba itu dibuat selalu kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, menggunakan ilmunya Allah. Dan masalah akan tambah ruwet ketika seorang hamba menyelesaikannya dengan mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kecerdasan, logika, pengalaman, perasaan, kecemburuan, emosi, dan lain sebagainya. Tapi ini yang bisa disampaikan Ibu, dan jam sekarang kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, panjang sekali hadirin. Tapi udah nanya sepanjang ini. Coba kita baca dengan cepat ya, semoga nasta'in billah. Coba semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah menjaga, melindungi, dan memberikan keberkahan kepada Ustadz, tim kajian, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita bisa baca cepat ya. Izin bertanya Ustadz, saya akhwat umur 20 tahun. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya di tahun 2020 berawal dari salah satu akun media. Allah bukakan hati saya mengenal sunnah. Dari situ saya mengenal salah satu ikhwan yang sudah mengenal sunnah pula. Dan saya bertanya-tanya kepada beliau melalui DM dan chat. Itu pun berlanjut banyak yang saya tanyakan kepada beliau. Dan pada akhirnya saya lebih mengarah ke pertanyaan jodoh sepertinya. Atau jodoh, sepertinya ada ketertarikan saya kepada beliau. Tetapi rasanya ini sikap yang tidak tepat. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak chat lagi ke beliau. Setelah beberapa waktu, terkadang saya sering chat ke beliau lagi. Ada saja yang saya tanyakan perihal agama karena beliau sudah sedikit paham tentang ilmu yang saya tanyakan. Dan terkadang saya takut ini termasuk fitnah syahwat. Dan saya berusaha tidak chat lagi ke ikhwan tersebut. Dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu, saya mengenal ikhwan kembali di Instagram. Tetapi beda ikhwan. Saya melihat postingan beliau, Masya Allah. Dan terlihat agamanya juga baik juga baik. Saya tidak memfollow akun beliau, tapi saya sering melihat story di akun beliau. Sehingga akhirnya berlanjut, saya save nomor WA beliau dan saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang agama kepada beliau. Alhamdulillah beliau pun menjawab dan berhenti. saya tidak chat dengan beliau lagi, dan pada suatu hari saya mengulanginya lagi. Ada saja yang saya tanyakan, dan saya juga sempat izin untuk repost story beliau. Dan akhirnya saya merasa ada ketertarikan dengan beliau. Saya berusaha untuk menyembunyikan, tetapi lama-kelamaan saya sering chat dengan beliau juga, menanyakan perihal keikhlasan, dan sempat izin repost story-story Instagram beliau. Izinnya banyak banget hadirin. Dan akhirnya beliau bilang, jangan bermudah-mudahan chat dengan ikhwan. Dan saya jawab, iya terima kasih atas sarannya, tapi saya mengulangi lagi chat dengan beliau. Lalu beliau sepertinya tahu saya ada ketertarikan kepada beliau, kepada ikhwan. Beliau bilang, lamar saja kalau ikhwan tersebut, daripada Anda tersiksa. Maksudnya, beliau bilang lamar saja kalau ikhwan tersebut, lamar saja kalau ikhwan tersebut, daripada Anda tersiksa. Lalu saya menjelaskan mereka itu butuh pertimbangan, dan banyak yang saya jelaskan tentang masalah nikah, seperti bagaimana mencari kriteria yang bisa memimpin, dan mendidik saya juga harus mempersiapkan diri karena butuh kesabaran, dan meyakinkan bahwa semua tugas setelah menikah itu ibadah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya jujur kepada beliau bahwa ada ketertarikan kepada beliau, tetapi beliau asal Makassar, jadi kemungkinan orang tua saya tidak menyetujui karena saya asal Tegal, dan orang tua menginginkan sesama orang Jawa. Dan akhirnya saya masih berlanjut chat dengan beliau, banyak bertanya yang saya ajukan bagaimana kriteria yang beliau cari, dan akhirnya beliau pun menyampaikan apa saja yang kriteria yang beliau cari, dan saya rasa saya tidak sesuai. Akhirnya saya terus chat beliau. Loh, gimana sih? Dan akhirnya beliau pun memutuskan blok nomor WA beliau. Saya pun sama memblok nomor beliau agar bisa melupakan. Tapi rasanya sulit bisa melupakan beliau, sehingga saya stalking akun beliau dengan akun lain, bukan dengan nama asli saya. Bagaimana ya Ustaz, mohon nasihatnya, dan kedua ikhwan tersebut masih single. Sepertinya saya terkena syahwat yang sangat bergejolak. Mohon nasihatnya. Ustaz, saya takut tujuan saya untuk berhijrah salah niat dan tidak mengharapkan ridha Allah karena saya lebih sering fokus chat ke ikhwan. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ya, makasih atas pertanyaannya. Makasih juga atas kejujurannya. Yang pertama, ini sesuatu yang arahnya tidak tepat, tapi Allah tuh masih sayang sepertinya terhadap penanya. Jadi dipagerin gitu loh, si ikhwannya juga gak nyaman, walaupun mungkin harusnya dari awal ya, tapi alhamdulillah Allah jaga gak sampai kebablasan gitu loh. Dan ikhwannya kan juga gak nyaman, terus diblok, terus yang akhwat juga ngeblok, jadi saling berblok-blok ria. Jadi intinya gini loh, kalau mau chat seterusnya, cari akun akhwat aja, jangan ke arah ikhwan, kecuali kalau memang gak ada kecuali yang tahu, kecuali, atau kalau bisa tanya langsung ke ahli ilmu atau ke ustadz. Tapi walaupun memang mungkin tidak mudah, intinya adalah jangan bangun komunikasi seperti itu, kecuali kalau kita mau serius dan utarakan dari awal, dan arahnya memang menikah, dan komunikasinya pun dijaga dengan benar dan sesuai dengan kaedah-kaedah interaksi antara wanita dan laki-laki yang dijelaskan oleh para ulama. Karena ini gak akan selesai, nanti blok-blokan, terus nanti kenal ikhwan lagi, terus ada proses, nanti tertarik lagi, nanti blok-blokan lagi, nanti ketemu ikhwan lain, nanti tertarik lagi, bangun komunikasi lagi, lalu tertarik lagi, nanti blok-blokan. Ya akhirnya kita tersiksa dengan perasaan kita yang kita bangun sendiri gitu loh. Jadi itu kayak kita tuh ngebangun sesuatu yang akan menyakitkan diri kita sendiri, kan capek begitu. Lebih baik kita amati dengan menjaga hubungan dan komunikasi dan kedekatan. Dan kalau kita merasa memang beliau kriteria ya, atau masuk kriteria kita, dan rasanya beliau calon imam yang baik dan kuat, maka gak ada masalah kita sampaikan dengan cara yang elegan. Gak apa-apa kita mulai, tapi elegan loh gitu loh, elegan. Kalau atau misalnya melalui sahabat kita atau orang terdekat kita yang mengenal kita, dan bisa menyampaikan ke laki-laki atau ke ikhwan tersebut dengan cara yang baik dan tetap menjaga marwah kita sebagai wanita, kan begitu. Kan kita tahu bagaimana cerita Nabi SAW dan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Khadijah itu sangat sangat elegan. Jadi itu aja. Dan jadi nggak perlu mulai mulai komunikasi seperti chat segala macam, enggak, udah bicara baik-baik. Sehingga kalau misalnya beliau pun tidak mengarah ke sana atau belum siap, kita pun juga nggak tersiksa. Ini kita sama aja membangun sesuatu perasaan yang akan menyiksa diri kita sendiri. Itu poinnya. Dan seringkali kita nggak akan objektif karena kita hati kita sudah terpaut. Maka minta pertolongan kepada Allah, dan ini udah jadi pola loh. Jadi polanya dirubah. Minta pertolongan sama Allah. Jadi nggak ada masalah kalau kita sebagai wanita untuk menyampaikan lebih dulu, sebagaimana kisah Nabi dan Khadijah sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anha, tapi dengan cara yang elegan, cara yang baik, cara yang berkelas dan tidak menimbulkan fitnah, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang beliau sayangi, ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin bertanya ustaz, saya seorang akhwat belum menikah dan sudah 8 bulan di rumah pulang karena qadarullah. Waktu itu ibu sakit. Sebelumnya saya di Jakarta. Keluarga belum mengenal sunnah. Saya merasa benar-benar berjuang sendirian. Kadang telat sholat malam dan pola yang saya buat di Jakarta berantakan semua. Saya benar-benar sendirian dan apa yang harus saya lakukan sekarang Ustaz? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Yang pertama istighfar dan taubat kepada Allah. Cuma istighfar dan taubat kepada Allah. Terus yang kedua selalu yakin dengan konsep yang disunnahkan untuk kita baca setiap kita mau bangun tidur. Kita mau bangun tidur. Gimana kita mau bangun tidur? Berarti pas tidur dong ya. Konsep setelah kita bangun tidur, mau bangun tidur. Konsep setelah kita bangun tidur, kita baca kan ayat-ayat terakhir dalam surat Ali Imran, dan salah satu ayatnya adalah orang-orang beriman itu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau enggak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah besar. Dan diantaranya kalau saya boleh membantu kasih angle dalam masalah ini, kita tuh dikasih episode kehidupan untuk melengkapi skill, kemampuan dan senjata kita sebagai seorang wanita. Artinya ketika Allah melihat misalnya kita udah bisa nih dengan pola di Jakarta, oke, ya udah yang udah bisa. Sekarang kita Allah ingin coba kita di pola yang lain, yaitu di rumah bersama keluarga yang belum mengenal sunnah dan seterusnya. Berarti ini kan naik level ujian atau turun level ujian? Gimana menurut? Naik level dong ya. Makanya kan jadi agak babak belur di sini. Naik level. Nah, kalau ujiannya naik level, berarti menurut kita nih atau menurut penanya, jazakallahu khairan, kira-kira ini menunjukkan atau indikator iman kita naik level atau iman kita drop. Kalau ujiannya naik, ujian naik itu kan menunjukkan bahwa iman kita naik biiznillah. Karena Nabi SAW bersabda, wayubtalal mar'u ala hasabi dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agama dan keimanannya. Jadi optimislah bahwa ini adalah ujian naik level. Allah kasih lingkungan yang kurang mendukung gitu loh. Nah, sekarang kita bisa istiqomah enggak? Itu kita harus yakin itu dulu. Terus yang kedua, coba kita kontak sahabat-sahabat kita yang teman-teman seperjuangan gitu loh. Mungkin enggak ada di daerah kita atau di kampung kita, tapi kan dengan Allah kasih kemudahan teknologi pada hari ini, kita bisa komunikasi lah, walaupun mungkin beda ya. Tapi kalau alasannya karena birrul walidain untuk sementara waktu, ya udah yakin lah, sabar dulu, sabar. Nanti Allah kasih keberkahan. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Dan sekarang pun demikian. Karena sekali lagi, pulang karena ibu sakit kan. Berarti ini untuk merawat ibu. Maka poin berikutnya kita harus yakin bahwa yang bertanya sedang berada di amal soleh, di antara amal soleh tertinggi yang ada dalam Islam, yaitu birrul walidain, amal soleh setelah tauhid. Ini luar biasa. Oh, jadi tinggi ya? Iya. Tapi kok susah? Ya karena itu tadi. Kan sesuatu yang berkelas itu gak mudah dicapai. Makanya banyak doa, banyak minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, lalu فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Apabila Anda sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala. Jadi merawat ibu itu pahalanya gedenya minta ampun, besarnya luar biasa. Dan yakin Allah kasih keberkahan. Sabar dulu, sabar, yakin sama Allah. Taib, semoga Allah kasih taufik buat yang bertanya tadi untuk bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan semoga Ustadz, keluarga dan tim serta semua kaum muslimin diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Selalu dirahmati dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang wanita lulusan S2 Ekonomi Syariah dan dia belum menikah karena saat ini dia bimbang kemana dia harus melangkah dan takut salah dalam melangkah. Jazakallahu khair Ustadz, barakallahu fikum. Yang terbaik pertama doa sama Allah, istikharah deh. Yang paling tahu masa depan kita Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi di episode-episode persimpangan begini ya, kita mau pilih kanan atau kiri gitu loh, lurus atau belok kanan atau lurus atau belok kiri, itu benar-benar hubungan kita kepada Allah tuh benar-benar dijaga dan sedekat mungkin. Karena salah itu fatal. Jadi coba minta pertolongan kepada Al-Alim, Al-Khabir yang paling tahu tentang masa depan kita. Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, konsultasi dengan ahlinya. Konsultasi dengan ahli ilmu. Buka, ini bukan di apa? Bukan di forum tapi buka di sesi khusus, jelaskan apa yang kita punya, apa potensi kita dan seterusnya. Baru beliau-beliau itu yang akan ngarahin. Jadi kamu kesini aja, kamu ini gitu loh. Kalaupun menikah, kita kan harus jelaskan kondisi kita gimana untuk menikah. Bisa jadi yang paling afdol nikah dalam waktu dekat atau masih bisa ditunda kok gitu loh. Atau kayaknya ini belum siap, jadi harus disiapkan. Jadi kondisi gini tuh hal yang menyangkut masa depan seseorang, itu butuh konsul ya, konsul mendalam. Allah Ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga, segenap tim dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya memiliki kakak perempuan usia 34 tahun. Qadarullah, beberapa kali proses ta'aruf melalui biro jodoh gagal. Suatu waktu ada ikhwan mengajukan diri untuk ta'aruf. Kakak Ana merasa sudah sangat cocok dengan ikhwan tersebut. Namun karena satu dan lain hal tidak berlanjut. Sampai sekarang kakak belum move on. Masih berharap berjodoh dengan ikhwan tersebut. Mohon nasihatnya untuk kakak Ana Ustaz. Dan ikhtiar terbaiknya apakah berjuang melupakan saja atau misal mau mencoba mengajukan ta'aruf lagi dengan ikhwan tersebut melalui wali, tidak dengan perantara biro jodoh. Kira-kira bagaimana ya Ustaz? Karena seperti masih ada yang mengganjal dan kurang plong. Sempat dia ada miskom dengan biro jodohnya. Tapi di satu sisi kakak juga ada ketakutan jika nanti gagal lagi, ditolak lagi oleh ikhwan tersebut. Dan sebenarnya seurgen apa ya Ustaz seorang akhwat di atas 30 tahun menurunkan kriteria jodohnya karena alasan umur? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, lagi-lagi doalah kepada Allah. Udu'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dalam surat apa tuh hadirin? Lupa. Kasih ayatnya, ayat 60, surat apa? Lupa lagi. Surat Ghafir. Iya, surat Ghafir 60. Jadi mintalah kepada Allah. Udu'uni, minta kepada kau, bukan kau. Minta sama Allah. Jodoh tuh Allah kalau mudah kan mudah. Terus yang kedua juga bantu orang. Biar Allah mudahkan urusan jodoh kita bantu orang. Kana Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah tuh bantu seseorang kalau orang itu bantu saudaranya. Begitu juga dengan yang tadi lulusan S2, bantu orang dulu biar Allah mudahkan masa depan kita. Terus yang berikutnya, akhwat usia di atas 30 tahun menurunkan kriteria jodoh karena alasan umur. Gini ya hadirin, kalau idealnya ya, idealnya nih, dan ini real kok, nggak harus apa, kalau kita bisa terus memperbaiki diri dan memperbaiki iman dan ketakwaan kita, sehingga kita menjadi seorang wanita yang punya value yang kuat, iman, tauhid, ibadah, akhlak, sikap, punya level yang oke gitu ya. Allah Ta'ala misawab, rasanya tidak ada alasan untuk menurunkan kriteria tersebut dan tetap bermain dengan idealisme kita, asal jangan hanya menuntut idealisme kepada orang lain atau calon suami. Dan idealisme bukan sempurna ya, bukan perfeksionis, bukan, gak ada laki-laki yang perfect, tapi ada ya, idealnya tuh saya tuh dipimpin sama siapa sih gitu loh. Jadi ketika kita berusaha mencari calon suami yang ideal, kita harus juga jungkir balik menjadi calon istri yang ideal buat suami kita nanti gitu loh. Yang ada yang jadi masalah di mayoritas kasus kan kita pintar menuntut orang ideal kan ke pasangan aja, ilaman rahimah rabu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, itu yang jadi masalah kan. Dan dalilnya tuh simple hadirin, Khadijah itu bukan 30-an tahun sebagaimana apa namanya pendapat yang masyhur, itu 40 tahun. Terus beliau dapetin siapa hadirin? Manusia dan laki-laki terbaik di dunia. Saudah itu berapa tahun? 50-an tahun, udah 50-an tahun janda. Tapi beliau dapatkan manusia terbaik di dunia, Rasulullah SAW, setelah Khadijah wafat. Itu kan fakta yang jelas ya. Yang jadi masalah adalah banyak di antara kita ketakutan lalu tidak melakukan apa-apa gitu loh, hanya menunggu atau mengalir gitu aja, nggak memperbaiki value diri, ya itu yang berat. Dan kalau demikian memang kita harus turunkan, karena orang juga hitung-hitungan kan. Tapi kalau kita punya value, enggak, yakin sama Allah. Dan laki-laki yang hebat itu membutuhkan wanita yang hebat hadirin. Kan at-thayyibatu lit-thayyibin dalam surat An-Nur. Wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Itu gak boleh lupa dan gak boleh ragu. Jadi intinya adalah seberapa siap dan seberapa maksimal kita memperbaiki diri kita. Dan yakin dengan perintah Allah. Yang repot sekali lagi, kita sok-sok idealis, tapi kita sendiri bukanlah wanita yang ideal untuk dinikahi, itu poinnya. Tapi kalau kita berjuang, minta pertolongan kepada Allah, menjadi wanita yang punya kriteria yang dibutuhkan oleh laki-laki yang baik, hadirin, emas itu di Irian, bukan di Jakarta, tapi tetap dicari sama orang bule hadirin, di Irian. Tanpa meremehkan Irian, enggak, tapi infrastruktur segala macam kan kita tahu, mau di pelosok dunia itu kalau emas itu dicari, mau di ujung dunia kalau memang kita berlian itu dicari orang, dicari, bukan kitanya, dicari. Itu poin. Lalu yang terakhir, dan kalau kita melihat ada laki-laki yang baik dan ideal untuk menjadi pemimpin kita, imam kita, jangan mengedepankan gengsi. Tadi kan ini bahas amalkan pelajaran kita. Jangan mengedepankan gengsi, kedepankan dalil. Dan kalau kita bahas dalil atau ilmunya Allah, maka Allah membuka peluang, kesempatan dan pintu untuk wanita untuk mengajukan arah ke sana dengan elegan dan tidak menjatuhkan marwah sebagai seorang wanita, sebagaimana Khadijah diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan hal itu dan pada akhirnya mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak boleh lupa. Apalagi kalau masalahnya miskom dengan biro jodoh, ya udah. Jangan, jadi gini loh. Jangan jadikan sarana itu sebagai tujuan dan core atau inti sel atau nukleus sebuah permasalahan. Kan biro jodoh itu hanya sarana. Jangan sampai gara-gara kendala sarana enggak jadi. Sarana itu bisa didapatkan dengan banyak cara. Belum lagi buat para akhwat dan saudari-saudari kita tahu nyari laki-laki yang bertanggung jawab itu susahnya minta ampun sekarang. Mencari imam itu susahnya minta ampun. Susah. Sangat sulit. Maka kalau ada depan mata, jangan dilepaskan gara-gara gengsi. Jadi kalau di depan mata, jangan dilepaskan gara-gara nggak, aduh masa kita ini, kita kan perempuan. Enggak, asal caranya itu jangan murahan, caranya itu jangan rendahan, cara berkelas gitu. Pilih bahasa-bahasa yang bagus, konsultasi dulu dengan sahabat-sahabat terdekat gitu, atau masuk via yang lain. Kalau nggak bisa juga, ya udah maju aja sendiri. Manusia itu seringkali luluh karena lobi, hadirin. Manusia itu punya perasaan, aksi reaksi dan seterusnya. Allahu taala alam bisawab, mungkin itu. Intinya mencari sosok imam dan pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab, yang bisa mimpin itu susah. Kalau ada, jangan mudah untuk dilepaskan. Perjuangkan maksimal sehingga kita gak nyesal. Kalau udah maksimal, maka kita udah menjalankan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Nanti Allah akan kasih dari cara, kalaupun gak berhasil dengan ikhwan ini, nanti kan Allah kasih ganti yang lebih baik. Asal maksimal. Tapi kalau gak maksimal ya susah. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah serta istiqomah sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya, suami saya mendapatkan tawaran untuk pindah tugas di luar kota sehingga kami, saya, suami, dan anak harus pindah dan menata hidup baru. Bagaimana agar kami mudah dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut, Ustadz? Kami berharap setiap perkara kami di dunia dapat mengukuhkan iman dan ketakwaan kami. Namun ada rasa khawatir bahwa suami akan merasa ujub dalam pencapaian karirnya. Jazakallahu khair atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali dengan minta pertolongan kepada Allah. Doa, doa, doa itu gak boleh lupa deh. Terus yang berikutnya, hadirin, kembali dudukkan esensi dari dunia. Dunia itu kan sarana ya. Dunia itu sarana. sarana untuk beribadah, dan sarana menuju akhirat. Jadi yang jadi parameter adalah apakah dengan menerima tawaran itu kualitas ibadah kita semakin baik atau enggak, peluang untuk bertakwa itu semakin besar atau semakin sempit, sarana untuk beribadah itu semakin lebar atau semakin terbatas. Itu yang dijadikan patokan. Karir itu kan pada dasarnya intinya mencari uang yang halal. Dan uang itu kata Nabi, harta itu diturunkan oleh Allah untuk apa? Untuk dua kan? Iqamis shalah wa ita'i zakat. Untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Jadi sebuah hal yang menggelitik kalau kita memperjuangkan uang walaupun harus mengorbankan sholat atau ibadah. Karena sesungguhnya uang dan harta itu untuk itu, bukan sebaliknya. Jadi itu yang perlu dinamikan. Dan istikharah dan musyawarah dengan banyak atau pihak-pihak yang matang, yang bijak dan lain sebagainya. Itu poin Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ustaz dan keluarga tim kaum muslimin selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, ana sering kali merasakan kecemasan yang timbul hilang. Ini semua bisa jadi karena penumpukan ujian yang ana alami. Ana capek, lelah batin ustaz. Awal mulanya saat ana didiagnosa sakit kronis. Kemudian kondisi ana yang saat ini masih single di usia lebih dari 30 tahun. Penyakit ana ini juga relate dengan kecemasan. Namun saat kondisi sudah dinyatakan terkontrol, namun ana masih merasa cemas. Kecemasan ini biasanya muncul tiba-tiba atau saat memikirkan jodoh dan ketika ada kabar buruk. Ana sudah ikhtiar pengobatan medis kauniyah dan syariah. Kedua saat diruqyah efeknya menangis deep set gitu, ustaz. Ustaz yang meruqyah menyampaikan bisa jadi karena gangguan jin atau karena tumpukan sampah emosi. Sebenarnya sekarang kondisinya lebih baik setelah diruqyah. Namun ada saran juga dari teman untuk konsultasi ke psikolog, psikiater, karena kecemasan anak ini cukup mengganggu aktivitas dan pikiran anak, ustaz. Anak merasa diburu-buru, dikejar-kejar, jadi merasa capek sendiri, ustaz. Mohon saran dan nasihatnya, ustaz, untuk bisa tenang menghadapi ujian, terutama ketika memikirkan tentang jodoh dan ketika mendapatkan info buruk. Perlukah anak konsultasi ke psikolog dan psikiater, ustaz? Jazakallahu khairan. Iya. Hadirin Allah muliakan, makasih atas pertanyaannya. Sebaiknya jangan saya yang menasihati, langsung Umar bin Khattab aja yang menasihati. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana yang dibawakan Al-Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, la tushkilu anfusakum bi dzikrin nas fa innahu bala. Anda jangan sibukkan diri Anda memikirkan manusia, karena memikirkan manusia dalam hati itu adalah bencana, bala, bencana. Wa alaikum bi dzikrillah fa innahu rahmah. Dan kalian harus mengingat Allah, karena mengingat Allah adalah rahmat dan kasih sayang. Tadi penanya sudah mengatakan setiap mengingat jodoh itu jadi cemas dan labil. Nah, saya mau tanya, jodoh itu manusia bukan, hadirin? Udah. Jadi ini tadi, ingat Allah lah, perbanyak ibadah, kuatkan iman, bahwa Allah kan kasih kok. Sibuk perbaiki diri. Kecemasan tidak menyelesaikan masalah. Kecemasan gak menyelesaikan masalah. Dan usia 30 tahun belum menikah itu bukan sebuah parameter kegagalan, atau bukan berarti peluang mendapatkan jodoh itu hilang. Enggak. Sekali lagi, Khadijah 40 tahun, hadirin. Saudah 50 tahun. Yang jadi masalah itu bukan umur. Yang jadi masalah kualitas. Kualitas. Ketika Saudah punya kualitas yang luar biasa, walaupun 50 tahun, dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini yang harus kita jadikan ibrah. Dan coba kita lihat, ada banyak wanita yang tidak punya value, yang tidak punya kualitas, menikah di usia 20-an tahun, hanya berlangsung, ada yang 6 tahun, berlangsung hanya cuma 5 tahun, berlangsung 5 tahun, ada yang berlangsung 4 tahun, ada yang berlangsung 3 tahun, ada yang berlangsung 2 tahun. Berarti kan ini bukan cepat-cepatan. Tapi siapa yang paling bertahan dengan kebahagiaan? Dan itu butuh iman dan amal soleh. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup. Dan sekali lagi, kesimpulan dari kajian kita hadirin, bahwa untuk menyelesaikan masalah kita butuh taufik dari Allah. Dan seringkali kita mengucapkan, semoga kita dikasih taufik dari Allah ya, semoga kita dikasih taufik dari Allah ya, semoga kita dikasih taufik dari Allah. Tapi pertanyaan, apa itu taufik? Ternyata taufik adalah ketika Allah tidak membiarkan kita mengandalkan diri kita semata. Jadi maksud arti, salah satu makna ketika kita mengatakan semoga aku dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah ini, artinya semoga Allah tidak membiarkan aku mengandalkan diriku semata dalam mengandalkan masalah ini, dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi orang yang berharap mendapatkan taufik adalah orang-orang yang tidak mau mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau mengandalkan emosinya semata, gak mau mengandalkan logikanya semata, gak mau mengandalkan perasaannya semata, gak mau mengandalkan kecemburuannya dan pengalamannya semata, namun dia berusaha mengandalkan kekuatan Allah, rahmat dari Allah. Dia kembalikan kepada Allah dan dia berusaha menggunakan ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mengurai masalahnya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.